بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، sebelum kita lanjutkan kepada bab berikutnya, ada beberapa perkara dari tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang pertama yakni terkait masalah tata cara i'tidal, yang berdiri setelah rukuk, mengenai posisi kedua tangan pada saat i'tidal, mengenai posisi kedua tangan saat i'tidal. Yani apakah kedua tangan kembali disedekapkan di atas dada ataukah dilepaskan dan dijulurkan ke bawah? Maka hadhihi al-mas'alah khilafiyah bainal ulama. Permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang sunnah kembali meletakkan tangan di atas dada, kembali mendekatkan tangan di atas dada pada saat i'tidal. Nah, yang berpendapat demikian Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan juga Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahumullah. Hujjah atau alasan pendapat pertama ini yakni keumuman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semisal hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalati wada al-yumna ala al-yusra. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri kepada salat, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Menurut para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini, berdiri di sini berarti apa? Umum, baik berdiri sebelum rukuk ataupun berdiri setelah rukuk, sama-sama berdiri sehingga tidak dibedakan. Juga berdalil dengan hadis yang berbunyi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a bi yaminihi 'ala shimalihi fi shalah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Ini menunjukkan beliau mengamalkan ini di dalam sholat. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Dan yang demikian, yang namanya sholat itu ada banyak gerakan. Untuk sujud, tidak mungkin yang dimaksudkan ketika sujud. Ketika rukuk, tidak mungkin pula yang dimaksudkan ketika rukuk. Karena dalam rukuk sudah dijelaskan tangan itu ditaruh di mana. Ketika duduk di antara dua sujud, itu juga tidak. Karena sudah diterangkan posisi tangan ketika duduk. Maka tidak ada lain hadis ini ketika dikatakan fis sholat di dalam sholat. Tidak tersisa kondisi kecuali kondisi berdiri. Kondisi berdiri yang berarti mencakup berdiri sebelum rukuk ataupun berdiri setelah rukuk. Nah, ini hujjah mereka. Baik. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sini yang rajih, yang lebih kuat, wallahu a'lam bissawab, adalah pendapat yang mengatakan bahwa posisi tangan ketika i'tidal adalah al-irsal. Itu tangan dilepas dan dijulurkan ke bawah. Ya, dengan al-irsal. Tangan itu dilepas dan dijulurkan ke bawah. Yang menguatkan pendapat ini, yakni Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan juga Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahumullah, yang menjadi hujjah dari yang berpendapat demikian adalah bahwa keumuman-keumuman dari hadis yang tadi telah kita baca, kalau kita melihat kepada riwayat lain yang memperjelas kondisi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, dalam riwayat yang di situ diperjelas, maka akan tampak bahwa yang dimaksudkan adalah apa? Berdiri sebelum rukuk. Adalah berdiri sebelum rukuk. Nah, di antaranya seperti hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan di situ bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini, diperinci oleh sahabah Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, diperinci kondisi-kondisi tangan Nabi. Kondisi-kondisi tangan Nabi itu diperinci oleh beliau. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk ke dalam salat. Kabbara, beliau bertakbir. Nah. Kemudian summa iltahafa bi thawbihi. Setelah itu Nabi memasukkan tangannya atau menyelimutkan, ya, berselimut dengan pakaiannya. Jadi dimasukkan. Beliau berselimut dengan pakaiannya. Jadi tangan tersebut dimasukkan. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan kiri. Falamma arada an yarka, tatkala beliau ingin untuk rukuk, akhraja yadayhi min ats-tsaub. Beliau keluarkan tangannya dari pakaian. Ya, diperinci sampai dimasukkan, dikeluarkan dari pakaian disampaikan. Summa rafa'ahuma, kemudian beliau Nabi mengangkat keduanya. Summa kabbara, bertakbir, faraka'a, kemudian ruku. Falamma qala sami'allahu liman hamida, rafa'a yadayhi. Ketika mengucapkan sami'allahu liman hamida, beliau kembali mengangkat kedua tangannya. Ya, diperinci kondisi tangan. Nah, setelah itu sahabat Wa'il langsung menyampaikan, falamma sajada baina kaffayhi. Tatkala beliau sujud di antara kedua telapak tangannya. Nah, tidak disampaikan ketika setelah tadi bangkit dan mengangkat tangannya itu dikembalikan lagi, tidak disampaikan oleh sahabat Wa'il di dalam hadis ini. Padahal sebelumnya jelas diperinci Masuk ke sholat, angkat tangan. Tangan masukkan ke baju. Letakkan ya tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika ingin ruku, tangan dikeluarkan dari baju. Mengangkat tangan, kemudian ruku. Bangkit dari ruku, kembali mengangkat tangan. Begitu. Andaikan setelah itu, barakallahu fikum, yang dipraktekkan Nabi mengembalikannya, mengembalikan tangan ke dada, itu akan apa? Disebutkan oleh sahabat wa'il jadab li tersebut. Jadi yang namanya para sahabat, orang-orang yang sangat-sangat jeli di dalam memperhatikan tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilihat akan disampaikan. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat itu bisa sampai dikatakan nahwa isyrina sana, hampir 20 tahun beliau sholat ya di hadapan manusia, alanan imaman, terbuka posisinya, dapat dilihat oleh manusia sebagai imam. Wa kanu yuraqibuna muraqabatan daqiqatan, para sahabat memperhatikan dengan perhatian yang sangat jeli. Ya, sampai salah seorang sahabat ada yang mengatakan apa? Kunna na'rifu qira'atahu bi ittirabi lihyatihi. Dahulu kami bisa mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi dalam salat sir, salat pelan dengan apa? Gerakan lihyahnya Nabi. Ya, ada gerakan-gerakan bibir sampai diperhatikan. Sehingga bisa mengetahui qira'ah bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka engkau melihat di sini, seandainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menggenggam atau meletakkan tangannya di dada setelah bangkit dari ruku, tak mungkin yang seperti ini tersembunyi atas mereka. Tidak mungkin yang seperti ini apa tersembunyi atas mereka. Pasti telah kemudian dinukilkan kepada kita dan tidak ada satu riwayat pun yang menukilkan akan hal ini. Satu hadis pun tidak ada yang menyebutkan demikian. Nah, jadi ketika melihat kepada hadis yang lebih memperinci kondisi, maka tampak bahwa yang dimaksudkan tadi keumuman-keumuman yang disebutkan, meletakkannya ketika berdiri, meletakkannya di dalam sholat, itu yang dimaksudkan adalah qabla ruku, berdiri yang sebelum ruku. Nah, dan ini perkara pertama yang perlu kita ingatkan, yakni yang rajih wallahu alam dalam hal ini adalah bahwa ketika yang tidak tangan adalah irsal, dilepaskan dan diuruskan ke bawah. Kemudian perkara berikutnya yang perlu kita sampaikan di sini adalah mengenai bangkit dari sujud. Ketika bangkit dari sujud, kemarin telah kita kaji bahwa yakni bangkit dari sujud untuk menuju berdiri. Bangkit dari sujud untuk menuju berdiri. Nah, kemarin telah tersinggung bahwa bisa secara langsung berdiri, tangan bertumpu pada lutut, ya kan, tangan bertumpu pada lutut langsung berdiri. Jadi ini adalah madzhabul jumhur, mayoritas ulama berpendapat demikian. Dan bisa pula berduduk istirahah, kemudian ketika bangkit tangan bertumpu pada bumi, tangan bertumpu pada bumi. Ya. Kedua-duanya perkara yang disunnahkan. Terkait cara yang pertama, nah, diriwayatkan dari Nabi secara marfu', hanya saja hadisnya dhaif, tetapi dikuatkan dengan adanya athar dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Sahih dari mereka bahwa mereka ketika bangkit yakni secara langsung dan tangan bertumpu pada lutut. Nah, adapun yang kedua, yaitu bertumbuh pada bumi, ya, duduk terlebih dahulu untuk kemudian bangkit berdiri dengan bertumpu pada bumi dengan tangan, maka ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa idza rafa'a ra'sahu 'ala sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ardh tsumma qama. Apabila beliau bangkit atau beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk kemudian bertumpu di atas bumi kemudian berdiri, ya. Kemudian berdiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah. Hanya saja yang muncul pertanyaan di sini, ketika bertumpu tersebut, apakah tangan terbuka ataukah tangan itu digenggamkan? Tangan itu terbuka atau digenggamkan? Nah, di sana terdapat atsar dari Ibnu Umar yang beliau sampaikan bahwa beliau mengerjakan hal itu karena melihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya'jinu fi shalah ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama. Aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma melakukan tata cara al-ajn di dalam salat. Al-ajn ya, ini maksudnya ketika bertumpu bukan dengan bagian dalam telapak tangan tapi dengan bagian luar. Dengan bagian luarnya, sehingga dengan menggenggamnya. Bukan dengan bagian dalamnya, tapi dengan bagian luarnya. Sebagaimana seorang itu ketika membuat roti, ya, mengulang gandum begitu. Ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama, beliau bertumpu pada kedua tangannya ketika berdiri. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian ini. Ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka berdasarkan hadis ini sebagian berpendapat ketika bertumpu dengan menggenggam tangan tadi. Jadi pusat permasalahan adalah mengenai bagaimana derajat hadis ini. Siapa yang menghasankan hadis ini, maka dia pun berpendapat disunahkannya ajam tadi. Bertumpu ketika naik dengan menggenggamkan tangan. Siapa yang mendhaifkannya tentu tidak mengamalkannya, sehingga ketika bertumpu dengan membuka telapak tangannya. Dengan membuka telapak tangannya. Nah, dan Allah alam biswab, dalam hal ini saya sendiri belum mengkaji lebih mendalam mengenai hal tersebut, ya, terkait illah dari hadis ini. Ya. Jadi kesimpulan masalahnya adalah kepada melihat hadis ini apakah hasan atau dhaif. Hanya saja di sana dinukilkan ucapan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah terkait untuk sebuah perkara yang di situ sabit dari Nabi yang tata caranya masih global. Perkara sabit jelas dari Nabi, tetapi tata caranya global. Kemudian datang riwayat yang dhaifah tetapi kelemahannya tidak syadid, tidak sangat, yang menerangkan rincian dari keglobalan dari hadis-hadis yang sahih tadi, maka boleh mengamalkan hadis yang lemah tersebut. Nah, di Imam Ibnu Qayyim menyebutkan untuk sebuah perkara yang sabit dari Nabi jelas sahih, tetapi sifatnya masih global. Contohnya di sini, dalam kasus ini jelas sahih dari Nabi bahwa ya, rawahul Bukhari, berarti riwayat Bukhari, bahwa Nabi bertumpu di atas bumi. Tapi ini kan global, bisa dibuka, bisa digenggam, dan bahkan bisa dengan cara-cara yang lain. Yang jelas bertumpu di bumi. Kemudian tentang riwayat yang dhaifah, ya, bagi yang berpendapat dhaif, adanya penjelasan bahwa tata caranya dengan mengepalkan tangan. Maka kata beliau dalam artian yakni ucapan beliau itu bukan khusus masalah ini, tapi secara umum untuk sesuatu yang tabi dari Nabi yang sifatnya masih global dan datang sebuah riwayat yang di situ dhaifah tetapi tidak begitu syadid kedhaifannya, bisa diamalkan untuk menjelaskan keglobalan dari apa yang tabib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ucapan beliau umum. Nah, kalau diterapkan dalam masalah ini, jadi berarti apa? Yang seperti ini bisa diambil untuk yakni kita bisa mengetahui sesuatu yang lebih rinci dari apa yang tadi global dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, wallahu a'lam bishawab, yakni kesimpulannya, barakallahu fikum, sebagaimana tadi kita singgung, jadi anak pribadi masih tawakuf dalam hal ini. Lalu pekerjaannya lapang, siapa yang mengamalkan ajin, maka di sana ada hujah, ada alasan yang kuat pula. Siapa yang kemudian pun membuka telapak tangannya, maka yang demikian itu dari satu sisi telah mencukupi, karena telah teramalkan bahwa dia bertumpu kepada bumi ketika bangkit ya menuju berdiri. Nah, wallahu a'lam. Kemudian perkara berikutnya yaitu terkait tasyahud akhir untuk salat-salat yang memiliki atau yang dua rakaat ya. Tasyahud akhir untuk sholat yang hanya dua rakaat. Bagaimana kaifiyah atau tata cara duduknya? Apakah dengan iftirash atau dengan tawarruk? Ya, iftirash itu ya seperti duduk di antara dua sujud. Dengan tawarruk itu ya seperti ma'ruf ya, ketika kita bertasyahud akhir pada sholat-sholat ya umuman, misalkan apa? Ya, isya, maghrib. Untuk sholat yang dua rakaat, na'am barakallahu fikum, dengan yang bagaimana, apakah dengan iftirash atau dengan tawarruk? Ini juga perkara diperselisihkan di kalangan ulama, yakni Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa untuk tasyahud akhir, baik yang memiliki dua tasyahud ataupun satu tasyahud, semuanya sama itu dengan tawarruk. Semuanya sama dengan tawarruk. Tapi pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah berpendapat dibedakan antara sholat dua rakaat dengan sholat yang memiliki dua tasyahud. Kalau untuk sholat-sholat yang memiliki dua tasyahud seperti maghrib, isya, zuhur, asar, maka tasyahud akhirnya dengan tawarruk. Tetapi sholat yang hanya dua rakaat seperti sholatul jumaah, sholatul subuh, tasyahud akhir dengan iftirash. Kalau ini yang rajih, ini yang kuat dalam masalah ini, yaitu membedakan. Tapi apa hujahnya? Nah, hujah dalam hal ini adalah kenapa kita katakan yang rajih bahwa tasyahud akhir untuk salat dua rakaat itu dengan iftirash. Nah, karena itu yang asal di dalam duduk salat. Yang asal, yang menjadi pokok di dalam tata cara duduk di dalam sholat adalah iftirash. Adalah apa? Iftirash. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan di situ, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca at-tahiyah tiap dua rakaat. Dan dahulu Rasulullah menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan, yaitu dengan apa? Ihtiras. Oke, disebutkan secara global demikian oleh sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau dahulu menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Maka ulama menyebutkan ini menunjukkan inilah asal di dalam tata cara duduk di dalam salat. Dahulu Nabi menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Aisyah juga menyebutkan ketika kapan ini diperbuat oleh Nabi. Aisyah yang menyebutkan dalam masalah salat, dahulu Nabi menghamparkan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan. Ya kan? Beliau tidak memerinci dilakukan di mana. Maka ini menunjukkan ini yang asal di dalam salat ketika duduk. Baik itu duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Semuanya demikian, sebagaimana disifatkan oleh Aisyah. Maka apa? Dikecualikan dari tata cara ini ketika ada dalil yang lain. Ya kan? Dikecualikan dari hal ini, artinya cara duduknya bukan sebagaimana ini ketika ada dalil yang lain yang mengkhususkan. Maka dalil yang lain yang mengkhususkan adalah ketika ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa apabila duduk untuk tasyahud akhir dari sholat-sholat yang di situ memiliki dua tasyahud, ternyata Rasul tawarruk. Maka ini mengeluarkan dari keumuman hadis tadi, di mana disebutkan dalam hadis yang panjang, yang intinya tampak di situ setelah selesai tasyahud awal, thumma idza qama min ar-ruk'atayn, kemudian apabila beliau bangkit menuju dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga tentunya, bertakbir dan kembali mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak sebagaimana takbir di permulaan salat. Tsumma yasna' dzalika fi baqiyati salatihi. Kemudian beliau kembali mengerjakan seperti itu di sisa salat tersebut. Hatta idza kanat as-sajdah allati fiha at-taslim, sampai apabila beliau di sujud terakhir yang di situ nanti terdapat salam, nah, akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihi al-aysar. Disebutkan intinya beliau duduk dengan tawarruk, duduk dengan tawarruk. Nah, maka hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa ketika di rakaat di tasyahud akhir yang memiliki dua kali tasyahud, keluar dari hukum asal duduk yang tadi disebutkan dalam hadis Aisyah, yaitu apa? Dengan melakukan tawarruk. Jadi demikian. Kan terlebih di sana ada hadis yang berbunyi larangan dari Nabi ketika sholat untuk melakukan duduk iqa dan duduk tawarruk. Datang hadis ya melarang dari iqa dan melarang dari tawarruk. Ini menunjukkan apa? Tata cara iqa, tata cara tawarruk itu perkara yang dilarang di dalam sholat, kecuali yang memang datang dalil menyebutkan melakukan iqa dan melakukan tawarruk. Maka tersebutkan ternyata iqa juga disunnahkan ketika duduk di antara dua sujud. Ternyata tawarruk dicontohkan Nabi di tasyahud akhir yang memiliki dua kali tasyahud. Selain itu berarti apa? Dilarang untuk melakukan tawarruk dan melakukan iqa. Nah, Allahu a'lam bishawab. Itu dalam hal ini yang rajih wallahu a'lam bahwa hukum asal duduk adalah dengan iftirash dalam salat, sebagaimana hadis Aisyah ya yang tadi kita sebutkan tadi. Maka tidaklah kita berubah kepada posisi duduk yang lain kecuali di situ ada dalil yang menyebutkan. Nah, dan karena disebutkan bahwa Rasul mencontohkan adanya tawarruk di salat yang di situ memiliki dua tasyahud. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perlu kita sampaikan pula mengenai ketika seorang berisyarah, kapan dia mulai berisyarah? Ya. Kapan mulai dia berisyarah? Nah, mayoritas kaum muslimin di tempat kita mulai berisyarah pada saat bertasyahud, membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wa amma waqtu qabdi al-asabi' al-ukhra." Adapun waktu ya, untuk seorang itu menggenggam jari jemarinya berisyarat. Fadhahir min al-ahadith al-mutaqaddimah, maka berdasarkan zahir hadis-hadis yang lalu, annahu min awwal at-tashahhud, bahwasanya itu dilakukan semenjak awal tashahhud. Di annaha taqul, karena dalam riwayat tersebut disebutkan, kana idza jalasa wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha. Dahulu Nabi apabila duduk ya tasyahud itu, beliau letakkan telapak tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan dan menggenggam jari jemarinya seluruhnya berisyarat. Walisaha lihal wahir mu'arid, dan tidak ada bagi zahir hadis ini yang menentangnya, yang menyelisihinya. Fawajaba al-akhdhu bihi, maka wajib untuk mengambil zahir hadis ini. Nah, jadi wallahu a'lam. Jadi kita sudah mulai berisyarah ya semenjak awal tasyahud berdasarkan zahir hadis-hadis yang menyebutkan terkait hal ini. Jadi yang meriwayatkan dalam masalah tasyahud itu disebutkan langsung begitu beliau duduk, langsung disifatkan di situ mengenai tata cara berisyarah. Nah. Kemudian perkara berikutnya yang penting juga untuk kita sampaikan adalah kapankah seorang yang sholat itu berhenti dari mengangkat tangannya ketika tasyahud akhir? Ya. Jadi, apakah sampai salam ataukah sebelum salam? Nah, yang zahir wallahu a'lam bahwa isyarah tadi hanya ketika tasyahud. Adapun ketika salam, maka sudah tidak ada isyarah lagi. Yang menguatkan hal ini adalah satu, adanya penyebutan riwayat terkait isyarah tadi, ia bi'umbihat, berdoa dengannya. Jadi, yaitu bahwa ketika berisyarah, berdoa dengannya. Artinya ketika isyarat itu, ya karena kita membaca doa di situ. Baik doa berupa doa pujian kepada Allah, seperti membaca at-tahiyatu lillah, wassalawatu thayyibat. Ya. Di situ kandungan doa, kita memuji Allah. Kemudian salawat, kemudian di situ, habis itu kita memang betul-betul berdoa, memohon kepada Allah. Nah, dengan isyarat itu kita berdoa. Artinya memang tempat dari apa isyarat tadi, karena apa? Kita berdoa. Begitu selesai, tentu apa? Nah, tidak lagi isyarat. Selesai dari doa, tidak lagi isyarat, kemudian baru salam. Kemudian apa? Salam. Nah, yang menguatkan lagi di sana ada riwayat yang berbunyi. Kita bacakan. Dahulu kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu anil yamin wa anil shimal. Dahulu mereka manusia, para sahabat, berisyarat dengan tangan-tangan mereka apabila salam ke kanan dan salam ke kiri. Fara'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Ma sya'nukum? Apa yang kalian kerjakan? Tusyiruna bi aydikum ka'annaha abnab khayl." Kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda. "Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yumi bi yadihi." Apabila salah seorang di antara kalian salam, hendaknya dia menoleh kepada sahabatnya dan tidak berisyarat dengan tangannya. Dalam riwayat lain dengan bunyi, "Innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallim ala akhihi min yaminihi wa shimalihi." Hanya saja cukup bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangannya di pahanya, kemudian salam kepada saudaranya kanan dan kiri. Nah, Allah alam, maka zahir hadis ini menunjukkan bahwa salam itu sama sekali tidak ada bagiannya dengan gerakan-gerakan tangan. Ya, seandainya di situ masih ada, tentu akan diterangkan oleh Nabi di sini. Jadi yang namanya salam tidak ada lagi kaitannya dengan isyarat, dengan apa yang ada di tangan. Andaikan disebut disyariatkan masih untuk berisyarat, saya akan diterangkan di sini. Ya, bahkan yang ada Nabi sabdakan, hanya saja cukup bagi kalian meletakkan tangannya di pahanya, kemudian dia salam kepada saudaranya min yaminihi wa shimalihi, ke kanan dan ke kiri. Ya, sehingga Allah alam, zahir daripada riwayat ini menunjukkan bahwa salam itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang ada di tangan. Nah, sehingga berarti kembali kepada kondisi tidak ada isyarat dan tidak ada gerakan apapun sama sekali. Yang ada bagaimana kita menoleh ke kanan dan kita menoleh ke kiri. Nah, pengalaman ini zahir daripada hadis tersebut. Nah, jadi ini yang bisa kita sampaikan dari tambih-tambih terkait tata cara sholat yang belum tersampaikan di pertemuan yang lalu. Ada yang tanyakan mungkin? Ya. Terkait mengikuti imam, ya, disebutkan innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Maka ulama menerangkan diikuti di sini maksudnya untuk hal-hal yang di situ sesuai dengan sunnah Nabi. Yang sesuai dengan sunnah Nabi maka diikuti. Adapun jika tidak, maka tentu kita lebih terikat dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi ketika imam melakukan sebuah gerakan yang di situ tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kita lebih terikat untuk mengamalkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, maka dalam kasus tersebut, kalau kita menguatkan, merajihkan bahwasanya dicontohkan Nabi itu dengan iftirash untuk tasyahud akhir sholat dua rakaat, maka kita tetap beriftirash meskipun imam tawarruk. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat adanya tahrik. Ketika berisyarat, tahrik itu menggerakkan. Nah, sebenarnya memang ada riwayat yang menyebutkan wa yuharrikuha, beliau menggerak-gerakkannya. Ini saja Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah menyebutkan riwayat yang menyebutkan tahrik tadi, yuharrikuha dan menggerak-gerakannya, di situ riwayat yang syadzah karena Zaid bin Qudamah menjadi sahih. Perawi-perawi yang lain yang fiqah, yang lebih fiqah, yang tidak menyebutkan adanya tambahan menggerak-gerakkan. Jadi tambahan yang syadzah, yang ganjil, sehingga tidak diamalkan. Nah, wallahu a'lam. Tapi kalaupun ada mereka yang menguatkan disunahkannya tahrik, diingatkan para ulama, dan sehingga saya juga Syekh Al-Albani sendiri, bahwa yang dimaksud tahrik di sini adalah menggerakkan dengan gerakan yang ringan. Seandainya itu sampai bentuknya naik turun, itu pasti yang meriwayatkan menyebutkan yakni misalkan dengan lafaz yarfa'u wa yakhfa'u, diangkat dan diturunkan. Gitu. Tapi yang disebutkan yuharrikuha, artinya gerakan yang tidak sampai kepada tidak sampai ekstrim begitu. Ya, jadi cukup digerakkan pelan. Karena kalau sampai yang gini-gini, itu pasti perawinya menyebutkannya itu apa? Diangkat dan diturunkan begitu. Diangkat dan diturunkan. Jadi kalaupun ada yang menguatkan, saya lebih memilih yang digerakkan. Itu maksudnya apa? Gerakan yang ringan, yang tidak sampai kemudian seperti naik turun atau seperti kanan kiri. Nah, Allah Alam. Jadi analogi tadi lebih condong menguatkan pendapat Syekh Muqbil, itu riwayat yang dhaifah sehingga tidak diamalkan. Demikian. Okay. Yang lain? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah untuk apa? Pembahasan makruh-makruh sholat kita tunda penyampaian di pertemuan berikutnya. Bismillahi taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.